Bapak mau ketemu wali kota, susah nah bos. Di SMS dulu tim sukses nah. Ketemu tim suksesnya, nama Kang Kiseng itu. Baru wali kota nana jual. Bos, sahabat Kimim, kau tahu misalnya kau dong apalah ini. Apa aku kasih-kasih wali kota pada dia yang mau? Coba. Allah, siapa saja boleh ketemu. Mau dari gembel sampai pejabat, boleh ketemu Allah. Mulai orang pendosa sampai alim, boleh ketemu Allah. Siapa saja boleh ketemu. Cuma yang jadi masalah, kita tidak mau berdoa. Lebih senang kita datang minta sama manusia daripada sama Allah. Kalau ketemu maki sama pejabat, rasanya tidak ada nih harga diri kita. Kita ketemu, kita kodong kaki, kita mami itu kodong. Dongo. Beleng-beleng. Di mana harga dirimu, bos? Kau manusia mulia diciptakan Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sebagai contohmu. Apa nabi pernah kita lihat membongkok-bongkok kalau ketemu minta-minta? Tidak. Kau membongkok, menangis, sujud, rendahkan kepalamu seperti serina hinanya kakimu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.